Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ya, al hadis as-salis di bab mujahadah. Ya, atau di hadis ke-97. Nah, hadis ketiga di sini. As-salis an Ibn Abbasin, ya, dari hadis, ya, hadis yang ketiga di bab ini atau hadis ke-97 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala, ia mengatakan, qala Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'matani, ada dua nikmat, maghrunun fihima katsirun minan nas, ada dua nikmat yang banyak tertipu di dua nikmat tersebut, ya, katsirun minan nas, banyak orang tertipu di situ. Apa itu? As-sihah, kesehatan, wal faraghu, waktu yang luang atau waktu yang kosong. Ya, waktu luang dan kesehatan, dua nikmat yang banyak dilalaikan oleh manusia. Rawahu al-Bukhari. Hadis, ya, Imam Bukhari meriwayatkan ini. Nah, lughatul hadis, kosakata hadis. An-ni'matu al-halatu al-hasanatu allati yakunu 'alaiha al-insan. Nikmat itu adalah kondisi yang hasanah, yang baik. Ya, allati yakunu 'alaiha al-insan, yang manusia berada di atasnya. Dan nikmat itu kan bisa berupa materi, kesehatan, waktu luang, kemudian apa lagi? Nikmat itu semua. Ya. Itu nikmat semua. Nikmat menghirup udara segar di saat saudara-saudara kita bayar di rumah sakit. Ya, beli oksigen, nah kita dapat nikmat. Makan, minum, bisa kentut, itu nikmat. Coba antum gak bisa kentut sepekan aja, kayak apa antum coba? Hah? Gak bisa kentut. Bahkan kentutnya lancar, tempatnya di tempat yang benar. Coba kalau kentutnya keluar dari mulut, ya Allah, antum ngomong septic tank. Nah, ya kan? Bisa buang air kecil, bisa buang yang besar, itu nikmat. Banyak orang gak bisa, kenapa antum ketawa? Ya, antum tuh punya jenggot tuh nikmat, ya enggak? Yang lain tuh ngayal-ngayal, gak punya nikmat, gak punya jenggot, itu punya, ditumbuhin, jangan cukur lagi, ya enggak? Oh, ini sekarang kumisnya dicukur dia. Mana lagi tadi? Nah, kemudian maghbunun itu kan isim maf'ul berarti, ya. Isim maf'ul dari mana? Dari masdar al-ghoban. Ghoban sendiri masdar dari ghobina yaghbanu. Ghobina yaghbanu. Wazan fa'ala yaf'ilu. Masdarnya fa'al, yaitu ghoban. Nah, apa sih makna ghoban? Huwa asyira'u bi'ad'afis zamani. Yaitu membeli dengan harga yang berlipat-lipat. Awil bay'u, ya, jadi rugi dia. Beli dengan harga berlipat-lipat. Beli nasi uduk harusnya cuma goceng 5.000, digetok, ya. Ditembak harganya. Berapa nih pok nasi uduk? Ya cuma nasi orek bihun aja sama kerupuk bawang goreng. Kan masih itu pure itu murni itu, si sambal dikit goceng, digetok. Tambahin 0-1 50.000. Hah? Nah. Nah, itu. Ini makbun, makbun. Tertipu berarti dia, ya tertipu. Ghabina yaghban, atau juga bisa maknanya al bayu bi aqalli atau bi aqalli min samanil misli, ya. Itu menjual dengan harga yang lebih rendah, bi aqall, dengan yang lebih rendah dari samanil misl, dari harga yang umum, ya. Taib, dia menjual dengan harga yang rendah dari dengan harga yang lebih rendah dari harga umum. Ya. Taib. Barakallahu fikum. Tadi itu nasi uduk pasarannya 5.000 di Bekasi, dia jual 1.000. Berapa, Pak? 1.000. Wah, baik benar ini orang. Lengkap dengan bakwan, telur dadar. Waduh. Ceban itu harusnya. Jadi 1.000. Pas itu, wah, saya rugi saya jual 1.000, pantas cepat habis. 30 menit habis. Ya, iya. Nah, itu rugi namanya, maghbun, tertipu. Paham sini, ya? Nah, itu lughatan secara bahasa. Afadal hadisu. Hadis ini memberikan faedah. tasbiha, sebenarnya tasbiha ya, kalau dia maf'ul bih dari afada. Nah, kita baca sini marfu aja min babil hikayah. Tasbihul mukallafi bitajiri, yaitu diserupakannya mukallaf. Mukallaf itu orang yang dibebani syariat. Yang dibebani syariat itu akil balig. Ya, akil balig. Berakal dan dia sudah balig. Artinya mumayyiz itu belum mukallaf. Rufi'al qalam an salasa. Pena catatan diangkat dari tiga jenis manusia. Anisobihata yahtalib. Dari bocil anak kecil sampai dia mimpi basah balig. Ya, wa anil majnun hatta ya akila. Dari orang gila sampai dia waras. Wa anil na'im hatta yastaiqidh. Dari orang tidur sampai dia bangun dari tidur. Nah, perhatikan ya. Mukallaf di sini akil. Akil itu ada dua ahliyah, kecakapan, kemampuan menerima syariat. Ada namanya ahliyatul wujub, ada namanya ahliyatul ada. Kemampuan kecakapan untuk melaksanakan perintah atau meninggalkan larangan. Dan kecakapan atau ahliyah ini masing-masing ada yang sifatnya naqisah, ada yang sifatnya tamah, sempurna atau kurang. Misal orang gila kambuhan, ya, skizofrenia misalkan, dia gila kambuhan, kadang dia sadar, kadang dia error. Ya, dari pagi setengah hari sampai zuhur dia sadar. Setengah hari berikutnya error, udah enggak karuan. Ini orang mukallaf atau bukan? Mukallaf. Mukallaf. Kenapa? Karena dia masih punya ahliyah, kemampuan kecakapan untuk menerima syariat, apakah al-wujub atau al-ada, itu naqisah, yang kurang. Makanya diantara mubtilat, pembatal-pembatal ibadah, apakah pembatal wudu, itu misalkan al-junun, gila. Pembatal wudu, seorang berwudu, udah sempurna wudunya, pas mau sholat, gila kambuhnya. Kambuhnya gila, padahal dia gak makan, gak minum, gak melakukan pembatal-pembatal wudu. Enggak kentut, enggak buang air besar, enggak apa segala macam. Dia gila. Ya, 10 menit kemudian waras kembali. Nah, kayak siapa tuh di sini waktu itu? Enggak ada. Ya? Oh, enggak ada ya, waras semua ya. Dia waras kembali. Berarti setelah waras kembali dia masih dibebani syariat enggak untuk sholat, untuk wudu lagi? Nah, ini berarti ahli ya, kecakapan, kemampuan dia menerima beban syariat naqisah, kurang sempurna. Kurang. Tapi dia mukallaf bukan? Mukallaf. Paham gak sih? Dia mukallaf. Jadi yang ghairu mukallaf tuh yang gila dari awal sampai akhir. 24 jam gila semua. Bangun tidur gila, mau tidur gila. Ya, nah itu dia baru ghairu mukallaf. Ngerti gak? Yang tiap hari orang tuh tiap hari gitu aja dia. Error tiap hari. Kayak siapa tuh di sini? Enggak nanya. Sini mulu nih contohnya. Nah, ya kan? Itu udah ghairu mukallaf dia. Itu yang kata Nabi. Ya, rufial qalam an salasah, pena diangkat dari tiga orang, anil majnun hatta yaqila, dari orang gila sampai dia waras berakal. Nah, itu baru dia enggak punya ahliyah sama sekali. La naqisah wala kamilah. Enggak punya ahliyah kecakapan untuk lil wujub wa lil ahlil ada, apakah yang sempurna atau kurang. Dia memang enggak ada sama sekali. Adamul ahliyah. Ya. Laisa lahu ahliyatun, dia enggak punya kecakapan kemampuan menerima syariat. Ini yang diterangkan oleh para ulama usul. Paham sini ya? Taibar kalau fikum. Nah, kemudian ya. Wassihhatu wal faraghu bi ra'sil mali. Kesehatan dan faragh, waktu luang itu adalah modal. Ra'sul mal itu maksudnya modal. Ya. Kalau diterjemahin bebas ya kepalanya, harta, ya. Pokok harta. Tapi maksudnya adalah modal. Ra'sul mal itu adalah modal. Apa? BAK, buang air kecil. Berarti dikit ya. Orangnya kurus lagi. Paling 3 tetes. Nah, jadi itu pawais. Kalau haunan baru banyak itu. Ya, liter udah. Ya, mana lagi tadi? Ya, kesehatan waktu luang itu adalah modal. Faman ahsana istikhdama ra'si malihi nala ar-ribha. Barang siapa ahsana istikhdam, dia bagus mempergunakan modalnya. ya, dia cakap mempergunakan, memanfaatkan modalnya, yaitu kesehatan dan waktu luangnya di sini, ya, nala arribah, maka dia akan mendapatkan keuntungan. Kan kayak orang dagang gitu, modal 300 ribu, nah, dia cakap dalam mengelola uang 300 ribu untuk jadi modal usaha. Jualan apa? Jualan seblak, jualan getuk, jualan geplak, apa yang macam, ya, jualan kue cubit. Nah, terserah dia mau jual apa, tapi dia pinter strateginya, marketingnya, sehingga pedagang apa pembelinya banyak, berlimpah. Nah, itu berarti dia pinter menggunakan modalnya, maka dia mendapatkan ar-ribah, yaitu keuntungan. Wa man dayya'ahu khasira wa nadima. Namun siapa yang menyia-nyiakannya, artinya dia enggak lihai, enggak cakap menggunakan modal, maka dia rugi dan menyesal. Nah, berikutnya lagi, apa yang kita bisa ambil faedah dari hadis ini? Al-hirsu 'alal istifadati min as-sihhati wal faraghi. Yaitu kita mesti punya al-hirs, semangat, antusias untuk mengambil faedah, ya, memanfaatkan kesehatan dan waktu luang. Ya, apa tujuannya, goals-nya? Li taqarrubi ilallahi, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wa fi'lil khairati, dan melaksanakan berbagai kebajikan. Ya, qabla fawatihima, sebelum kehilangan kedua nikmat tersebut. Ya. Baik. Nah, ini termasuk diantara bentuk memanfaatkan nikmat kesehatan dan waktu luang. Kita alhamdulillah malam hari ini sehat, ada waktu luang. Nah, kita gunakan di sini untuk kajian Riyadhus Shalihin. Baik, berikutnya, katsirun minan nasi la yaqdiruna hadhihi an-ni'mata. Ya, banyak orang mereka tidak mampu mempergunakan nikmat ini, ya, di jalan yang benar. Baik. Fayudayyi'una awqatahum, maka mereka menyia-nyiakan waktu mereka. Awqatahum maf'ul bih, mansub bil fathah, bukan dengan kasrah, karena dia jamak taksir. Ya, bukan jamak muannats salim. Walaupun diakhiri oleh alif dan ta. Karena alifnya karena ta-nya bukan zaidah tapi asliyah. Mufradnya waqtun, ada ta-nya ya. Sama kayak mayyitun, jamaknya amwat, itu jamak taksir, bukan jamak muannats salim. Kalau jamak muannats salim mansub bil kasrah. Nah, ini mansub bil fathah karena di jamak taksir. Nah, mereka menyia-nyiakan waktu mereka bimala faedata fihi, dengan yang enggak ada faedahnya, enggak ada manfaatnya. Ya. Enggak ada. Wa yafnuna ajsamahum afna, yaf ya afna. Yaitu, dan mereka merusak tubuh mereka bima yadurruhum, dengan hal yang memudaratkan mereka. Ya. Nah, taib. Ini enggak ada manfaat. Wal Islamu harisun 'alal waqti was salamatil abadani. Sedangkan Islam itu sangat antusias untuk menganjurkan menjaga waktu dan keselamatan tubuh. Nah. Baik, hadis ke-97 ya. Atau hadis 98 atau hadis keempat di bab ini. Naam, ar-rabi'u. Hadis yang keempat, an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna nabiyya sallallahu kana yaqumu min al-lail hatta tatafattara qadamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berdiri di malam hari salat tahajud hingga bengkak. Tatafattara mansub bi an mutmaratan ba'da hatta fil mudhari. Hingga bengkak qadamahu. Aslinya qadamani ya, marfu kan fa'il, tapi karena dia mudhaf dihadzaf nunnya, diidhafahkan pada ha. Hingga bengkak kedua kakinya. Faqultu lahu, aku katakan pada beliau, kata Aisyah, lima tasna'u ya hada ya Rasulullah, kenapa anda lakukan ini wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzanbika wa ma ta'akhkhara. Padahal kan Allah sudah mengampuni dosa engkau yang lalu maupun yang akan datang. Qala, kata Nabi, afala uhibbu an akuna 'abdan syakuran? Apakah aku enggak boleh? Apakah aku enggak boleh aku ingin menjadi ya, hamba yang sangat bersyukur. Muttafaqun alaih. Wa hadha lafdhul Bukhari wa nahuhu fi sahihain min riwayatil Mughirati ibni Syu'bata. Baik. Lughatul hadis, kosakata hadis. Tatafattara itu maksudnya adalah ya. Ini kita baca marfu ya. Kalau mimbabil apa? Mimbabil hikayah ikutin lafaz hadisnya. Mansub bi an mutmaratan. Tatafattara yatafattaru. Nah. Baik. Tatafattaru ai tatasyaqqaqu. Ya. Ia itu pecah-pecah, kakinya pecah-pecah. Apala uhibbu an akuna 'abdan syakura? Apakah aku enggak ingin menjadi hamba yang syakur? Syakur itu nanti kalau antum belajar ya di Qatrun Nada itu sighah adalah sighah mubalaghah. Ya, wazan faul. Jadi bukan sekedar syakir, bersyukur, orang yang bersyukur, tapi syakur, orang yang sangat bersyukur. Ya, nah. Asyukru. Sedangkan syukur ya, asyukur adalah rasa syukur, al-i'tirafu mengakui bin ni'mati akan nikmat-nikmat, wa fi'lu ma yajibu minat ta'ati dan melakukan amal-amal yang wajib berupa ketaatan. Ya. Wa tarkil maksiat dan meninggalkan maksiat. Nah, jadi itu syukur itu melakukan ketaatan dan meninggalkan maksiat. Bahkan kata Abu Hasan rahimahullah ta'ala, kullu ni'matin la tuqarribu ilallahi azza wajal fahiya baliyatun. Setiap nikmat yang enggak mendekatkan diri kepada Allah itu hakikatnya adalah baliyah, musibah. Ya. Fadal hadithu, hadis ini memberikan faedah. Qala ibn Abi Jamrah, Ibn Abi Jamrah berkata, yajibu alla yakhthura bi balina, wajib agar tidak terlintas di bal kita, di benak kita. Jangan sampai ada terlintas di benak pikiran kita anna dzunuba allati akhbara Allah taala annahu bi fadlihi ghafaraha lin nabi sallallahu alaihi wasallam min qabili ma naqa'u nahnu fihi. Ya, perhatikan di sini. Jangan sampai, wajib jangan sampai terlintas di benak pikiran kita bahwa dosa-dosa yang Allah telah kabarkan bahwa dengan karunia-Nya, dengan karunia Allah, Allah telah mengampuni dosa-dosa Nabi, itu sama dengan yang mana kaunah nufi, itu sama dengan dosa yang kita terjatuh di situ. Jangan sampai terlintas begitu. Nah, kan Aisyah mengatakan apa? Qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzanbika wa ma ta'akhkhar. Padahal kan Allah telah mengampuni dosa-dosa Anda yang lalu maupun yang akan datang. Jangan sampai dipahami dosa-dosa Nabi itu sama kayak dosa kita. Nah, jelalatan, na'udzubillah. Nah, cewek. Nah, ya. Dosa-dosa kita. Jangan sampai, enggak ada Nabi dosa kayak gitu. Enggak ada. Na'udzubillah. Enggak ada, jangan sampai kita berpikiran seperti itu. Ini kata Ibn Abi Jamrah. Ya. Kenapa demikian? Ma'adallah. Sebelumnya beliau beristiada dulu. Ma'adallah. Ma'adallah itu i'rabnya maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak. Dari amil mahdzuf. A'udzu begitu. Ya, ma'adallah. Ini ucapan siapa? Yusuf alaihissalam. Qala ma'adallah. Kata Yusuf kan begitu. Nah, ketika digoda oleh permaisuri yang cantik jelita. Ya, sudah ditutup pintu-pintu. Wa ghallaqatil abwab, dia sudah menutup abwab, bukan babun wahidun, abwab, semua pintu. Qalat haytalak, kemari kamu, kamer sini Pak Wais, sini ayo udah kita in the hoy gitu. Apa kata Yusuf? Ma'adallah, masyaallah. Coba tuh kalau bukan Yusuf ya, yang goyru maksum, yang enggak masuk, sini kamu, ayo dah, ya, ayo dah, hilang iman, enggak ada. Tapi Yusuf dijaga oleh Allah, maksum. Yusuf itu nabi, maksum. Maka dia mengatakan, bisa tuh mengatakan begitu, ma'adallah, aku berlindung pada Allah. Ya, apa lanjutnya, ayatnya? Innahu Rabbi ahsana maswaya. Nah. Li'annal anbiya'a ma'sumuna minal kabairi bil ijma'i. Karena para nabi itu maksum, terjaga dari dosa-dosa besar berdasarkan ijma. Enggak ada tuh nabi melakukan kabair, dosa-dosa besar. Enggak ada. Ya. Wa minas shagha'ir allati fiha radailu, dan juga para nabi terjaga dari shagha'ir, dosa-dosa kecil yang di situ adalah kehinaan. Ya, adalah kehinaan. Dosa kecil yang terus-menerus dikerjakan itu kehinaan. Ya. Amma shagha'iru allati laysa fiha radailu fa fiha khilafun bainal ulama'i. Adapun dosa-dosa kecil yang di situ tidak ada kehinaan, tidak mendatangkan kehinaan, maka di sini para ulama berselisih. Apakah para nabi terjatuh ke situ atau tidak? Paham enggak sini? Ya. Wal aktsaru, namun aksar mayoritas ulama berpendapat ala annahum ma'sumuna minha. Bos, mereka para nabi juga terjaga dari dosa-dosa kecil itu. Maka hati-hati berbicara tentang kehormatan para nabi ya. Bahaya itu. Ya, belum lama ini atau berapa tahun lalu ada penceramah bilang Nabi Musa premannya para nabi, subhanallah. Gila ini. Ya, junub. Gila ini. Masa dibilang Nabi Musa premannya? Preman itu konotasinya negatif atau positif sih? Negatif, enggak ada yang positif, ya. Enggak ada. Premannya para nabi, gila itu. Ya. Hati-hati berbicara para nabi. Juga hati-hati yang, oh Musa aja dulu Ibrahim dulu pernah kafir tuh. Hah? Nabi Ibrahim pernah kafir? Gimana maksudnya? Dulu ngelihat bulan, bintang, ada Rabbi. Oh, terus lihat, oh bukan. One Rabb. Itu jelasin oleh para ulama. Nabi Ibrahim sedang meledek musyrikin. Kan musyrikin tuannya bintang nih. Oh, tuan saya tuh. Ya, tuannya hilang, enggak jadi dah. Gitu. Paham gak tuh? Itu lagi meledek, ya, lagi mengejek musyrikin. Biasa Nabi Ibrahim begitu. Ya. Biasa. Beliau gantungin kampak di patung paling besar. Tuh dia tuh. Tuhan kalian tuh pelakunya tuh. Kampak itu aja itu. Biasa Nabi Ibrahim begitu. Makanya musyrikin, ini pasti Ibrahim nih. Karena udah punya pengalaman dulu. Ya. Itu mengejek Tuhannya musyrikin bintang. Oh, itu Tuhan saya. Ya, saya enggak suka dah. Tuhan yang hilang. Oh, bulan ya bulan. Oh, ya Tuhan saya. Ya, hilang aja. Udah biasa begitu. Ya, taib. Ini yang diterangkan oleh para mufassirin. Jangan bilang, oh, Nabi Ibrahim dulu mantan musyrik. Enak aja. Hah? Kacau ini. Jangan kan kesyirikan. Shagha'ir yang ada radail aja itu. Gak ada ijma. Paham gak sini? Ya. Maksum. Kalaupun ada kesalahan langsung diampuni. Ya, itu pun dalam rangka, misalkan pada kisah Abbas wa Tawalla. Itu kan karena Nabi lagi antusias dakwah pembesar musyrikin. Kalau pembesarnya dapat, kakapnya dapat, cerenya ngikut. Paham gak sini? Lagi antusias di sini. Bukannya Nabi prioritaskan orang kaya aja, orang miskin enggak, enak aja. Emangnya ustadz-ustadz zaman sekarang? Enggak. Nabi itu lagi dakwah ke pembesar musyrikin. Fokus dulu nih, biar kalau ini dapat ini akan jadi tuh, lihat pembesar kalian akan ngikut nanti. Tapi tetap disalahkan oleh Allah. Ya, karena Abdullah bin Ubay Maktum memang betul-betul ingin dapat pengajaran. Ya. Abasa wa tawalla an jahul a'ma. Ya. Ketika datang orang buta yang datang padanya. Kemudian, jadi hati-hati ya membicarakan kehormatan para nabi dan rasul. Ya, terhadap sahabat aja kita hati-hati, apalagi pada nabi dan rasul. Hati-hati lagi. Ya, hati-hati ini. Kemudian, wa anna hadza min qabili hasanatil abrari sayiatul muqarrabina. Ya, dan ini diantara termasuk kategori sesuatu kebaikan bagi orang-orang yang baik itu dianggap keburukan bagi orang-orang yang didekatkan oleh Allah. Ada hal-hal yang bagi kita umat nabi itu enggak dosa, tapi kalau nabi lakukan tercela. Enggak boleh begitu. Paham enggak? Salat tahajud. Kita enggak wajib. Kita enggak wajib salat tahajud, tapi nabi diwajibkan oleh Allah. Ya, salat tahajud. Kita enggak wajib. Paham enggak di sini? Ya. Apalagi salat apa? Salat ba'diyah asar. Kita enggak disunahkan. Tapi nabi terus-terusan ba'diyah asar. Wah, siapa itu baru datang? Sofia. Biasanya handphone si jahit tuh, ya. Mana lagi tadi? Hah? Hilang itu. Manalah? Fa innahu li'uluwi qadarihi. Karena itu, karena ketinggian kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana ma yaqa'u minhu walau khilafal aula. Maka beliau tidak terjatuh ke dalam hal tersebut walaupun itu khilafal aula. Khilafal aula itu menyelisihi hal yang utama. Nabi enggak pernah melakukan sesuatu yang mafdul. Tahu mafdul enggak? Mafdul lawan dari afdol. Nah, A afdol, B enggak afdol, namanya mafdul. Nabi enggak pernah melakukan yang mafdul. Berarti sini. Ya, salat di berjamaah di masjid itu lebih afdol daripada salat di rumah. Berarti di rumah punya fadl enggak? Punya keutamaan enggak? Ada. Tapi yang di rumah, yang di masjid lebih afdol. Makanya Nabi tetap ke masjid walaupun dipapah oleh sahabat. Ya, dalam keadaan sakit. Nah, tetapi ketika umat nih perhatikan. Umat ke masjid tapi dia sakit, udzur bukan? Udzur, tapi Nabi tetap melakukan. Ya. Baik. Umat, nah itu. Antum baru bengek aja udah alasan. Apa ini enggak ke masjid ya. Padahal baru bengek dikit, ya. Nah, baru bengek dikit tuh. Baru bengek dikit langsung alasan, ini sakit ini. Bla bla bla. Ya, ana bengek, ya. Flu, ya iyalah. Enggak bisa ngentut 3 malam. Baru bengek dikit aja enggak ke masjid. Nah, ya, kalau kita sakit betul-betul sakit ya, itu uzur. Paham sini ya? Mana lagi tadi? Ya. Nah, kalau kana ya mana tadi? Kana ma yaqa'u minhu walau khilafal aula, yu'tabaru dhanban bihaqqihi. Ya, jadi kalau Nabi melakukan sesuatu yang menyelisih hal yang utama, yu'tabaru itu akan teranggap dhanban sebagai dosa. Bihaqqihi, pada hak beliau, pada sosok beliau. Ghaira annahu yakunu maghfuran lahu. Namun hanya saja beliau itu maghfuran, diampuni, ya. La yu'akhadhu bihi. Beliau tidak dihukum atas hal tersebut, diampuni. Nah, berikutnya, yajibu an takuna an ni'matu sababan li ziyadati syukri. Ya. Nikmat itu wajib menjadi sebab untuk bertambah rasa syukur kita. Syukur itu dengan 3 hal. Dengan lisan kita ucapkan ini nikmat dari Allah. Ya, boleh kita ucapkan mu'amma bi ni'mati rabbika fa hadis. Kita sandarkan kepada Allah, alhamdulillah atas segala kemudahan Allah. Dengan amalan kita gunakan nikmat tersebut untuk ketaatan. Yang ketiga, di kolbu dengan kita akui imani. Ya. Kemudian yang terakhir, alal muslim ayya bin nawafil qadra ma yastati'u. Ya, sepatutnya bagi seorang muslim dia melakukan amalan-amalan nawafil, amalan-amalan sunnah, ya, tambahan sesuai dengan kemampuan dia. Baik, hadis kelima atau hadis ke-99, al-khamis an Aisyata. Ya, dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Annaha qalat, bahwa beliau berkata, kana Rasulullah SAW, ya, idza daqala al-ashru ahya al-laila. Rasulullah SAW apabila beliau memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan, ahya al-laila, beliau menghidupkan malam-malam di 10 hari terakhir tersebut. Wajadda, beliau bersungguh-sungguh dalam ibadah. Ya, wasyadda al-mi'zara, beliau mengencangkan mi'zar, ikat pinggang beliau. Muttafaqun alaih. Wal murad al-ashru al-awakhir min syahri Ramadan. Yang dimaksud dengan al-lail itu al-ashr, 10 adalah 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, karena disitulah terdapat malam-malam ganjil yang disitu potensi besar mendapatkan Lailatul Qadar. Ya. Al-mi'zar adalah al-izar, mengencangkan sarung. Sarungnya dikencengin. enggak dipelorotin, enggak dilepas begitu. Ya. Wa huwa kinayatun, itu adalah kinayah. Kiasan. Ya. Ani'tizalin nisa, dari menjauhi istri. Nah, jadi enggak berhubungan badan di 10 hari terakhir karena itikaf. Ya. Kalau pas sutri punya istri 10 hari terakhir, ntar gak itikaf di rumah, malah istri kap, istri didekap. Iya enggak? Iya. Kalau antum gak punya istri, ya patekap, pala temen didekap. Palanya kelepak aja udah. Gak boleh, maka jangan tidur satu kasur. Ya, gak boleh. Jadi, mantu mau tidur satu kasur berdua ini. Nah, jangan. Kalaupun terpaksa, mesti balik. Yang satu pala di sini, yang satu pala di sana. Jangan dua-duanya gitu, iler yang ya. Gak kebayang kan tuh menengok pas balik ke sini. Ya, haunan. Haunan juga geli ngeliat antum. Ya, ini Paris ogah katanya. Jangan ya. Jangan. Normal semua ya. Ya alhamdulillah. Kalau ada yang kan normal udah julekin aja palanya. Nah, bahaya itu. Mana lagi tadi? Hah? Wakila al-murad tashmiruhu lil ibadah. Nah, maksudnya adalah menyingsingkan kain tersebut untuk ibadah, fokus ibadah. Yuqalu, maka dikatakan, syadattu lihadal amri mi'zari. Aku mengencangkan ya mi'zar, ya, kainku untuk perkara ini, ay tasammartu wa tafarraqtu lahu. Artinya aku memusatkan perhatian, fokus ke hal tersebut. Nah, itu maksudnya. Baik, kemudian apa adalah hadis? Hadis ini memberikan keterangan faedah. Ya, at-targhibu fi ightinamil awqati. At-targhib, dorongan untuk menggunakan waktu-waktu al-fadilati, waktu-waktu yang utama. Bil a'mali as-salihati, dengan amal-amal saleh. Nah, itu kita gunakan waktu-waktu ya. Antara azan dan iqamah kita gunakan untuk doa. Ya. Kemudian di waktu sujud kita gunakan untuk doa. Wa yastajib wa yustahabbu ihya'ul laili fi Ramadan. Ya, wala siyama al-ashru al-awakhiru minhu. Nah, dianjurkan menghidupkan malam di bulan Ramadan, terutama la siyama, terutama di 10 hari terakhir. As-sadisu, hadis yang ke-100 atau hadis ke-6 di bab ini, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala, ia mengatakan, ya, qala Rasulullah, Rasulullah SAW bersabda, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid da'ifi. Mu'min yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mu'min yang lemah. Wa fi kullin, fi kullin, ya, kullu, ba'du, itu isim yang harus di depannya, setelahnya adalah mudhofun ilaih. Apakah isim dohir atau isim domir? Ya, nah, enggak ada mudhofun ilaihnya, diganti oleh tanwin. Tanwinnya namanya tanwin iwan. Jadi posisi tanwin itu seakan-akan menggantikan mudhofun ilaih. Wa fi kullin, maka masing-masing pada keduanya, khairun, terdapat kebaikan. Pada mukmin yang kuat dan yang lemah. Ya. Tapi yang jasadnya kuat maupun yang loyo, ada kebaikan, tapi jelas kebaikan yang lebih tinggi adalah pada mukmin yang kuat. Yang lemah dikit-dikit bengek, akhirnya daras libur, enggak ke masjid, bengek mulu. Ya. Lemah dia, loyo, mageran, ya. Males gerak. Ya, udah. Makanya kalau bersemangat olahraga itu bukan sekedar biar mencapai body goals, biar badannya ideal, enggak. Ya, biar lancar ketaatannya pada Allah. Ah, bernilai pahala deh olahraga antum. Ya, olahraga antum bernilai pahala. Tapi kalau kenapa lo diet, ya diet, nggak dapat apa-apa, ya diet belum tentu dapat, pahala nggak dapat. Tapi kalau kayak fawais, wah, ngangkat-ngangkat besi sampai beratan besi pada dia, wah ini, kenapa fawais? Ya biar jihad, ya biar persiapan ketaatan, dapat pahala. Insya Allah dapat juga apa yang diinginkan dari tubuh yang ideal. Dan nunggu tuh kawat-kawat di sini, kawat-kawat otot. Ya mana lagi tadi? Ya, ihris ala ma yanfa'uka. Bersemangatlah untuk hal-hal yang bermanfaat untuk anda. Wasta'in billahi wala ta'jis. Minta tolonglah kepada Allah dalam hal yang bermanfaat tersebut. Jangan kau lemah. Wa in asabaka, jika menimpa engkau apa itu syai'un, suatu hal ya, yang tidak disukai. Fala taqul, jangan kau ucapkan laula anni fa'altu kada wa kada laka kana kada. Oh, coba saya berlakuan ini itu tentu akan begini begitu. Lakin qul, namun ucapkan qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Allah telah mentakdirkan dan apa yang Allah kehendaki Allah telah lakukan. Cara mengucapkan qaddarallahu itu ada dua. Pertama kayak begini, qaddarallahu. Ya, pakai fi'il. Lafaz jalalahnya fa'il. Boleh dengan masdar dan mudhaf ilaih. Qadarullahi, qadarullahi. Qadarullahi. Ya. Baik. Nah. Fa inna lau, karena ucapan seandainya taftahu amala syaitan. Itu membuka amal setan. Ya, ini kalau ucapan seandainya itu pada hal-hal yang tadi musibah. Tapi kalau misalkan, ini para ulama menjelaskan. Ya, pada hal-hal yang itu adalah kebaikan tidak mengapa. Ya, seandainya saya punya uang banyak itu saya udah haji itu saya udah sedekah itu saya udah beliin buat fakir miskin itu, itu tidak mengapa kata para ulama. Nah, kemudian mana lagi tadi? Lughatul hadis al-qawi, yang kuat. Qala al-Qurtubi, kata Imam al-Qurtubi. Wa huwa qawiyul badani wan nafsi. Mukmin yang kuat tubuh dan kuat jiwanya. Artinya kalau bahasa kita jasmani dan rohani. Nah, ya, al-qawiyul badan wan nafs, kuat jasmani dan rohani. Ya, al-madi al-azimatu, yang dia tekun al-azimah, punya tekad. Alladhi yasluhu lil qiyami, yang dia mampu untuk melaksanakan biwadha'ifil ibadati. Ya, qama yakumu qiyaman, kalau muta'adi dengan huruf ba maksudnya adalah melakukan, bukan berdiri. Yang dia mampu melakukan berbagai wadha'if, ya, wadha'ifil ibadati, berbagai tugas-tugas ibadah, minal haji, berupa haji, wasaumi, puasa, wal amri bil ma'rufi, wan nahyi anil munkar, amar ma'ruf nahi munkar, wa dha'if wa aqsuhu, sedangkan dha'if lemah, mukmin yang lemah, kebalikannya. Ya, kebalikannya. Berarti lemah badan dan rohaninya. Jadi yang kuat itu bukan cuma iman, tapi badan. Ya, kebayang gak sahabat letoy bengek? Hah? Gak bisa ikut perang Badar, perang Tabuk. Para sahabat kuat tuh, antum bayangin dari Madinah ke Tabuk berapa ratus kilo itu jalan kaki. Nah, jalan kaki itu ke Badar, ya Allah, kayak apa itu? Coba kalau bengek-bengek kayak kita gini, kayak apa? Gak kuat. Ketemu musuh ya udah mati, di perjalanan ya udah mati kali, di gurun lagi, di Madinah lagi, di Arab lagi, musim panas lagi, lengkap sudah. Hah? Lengkap sudah. Bayangin kalau kondisi fisik sahabat kayak kita gitu, kayak gimana? Padahal Nabi SAW menjadi panglima itu di umur 60-an, penghujung 60. Ya, bayangin tuh, jadi panglima. Coba Pak, bapak-bapak zaman sekarang umur 61, panglima apaan? Hah? Baru ngopi dikit aja, aduh, lambung. Aduh, gimana? Ya enggak, Zaid? Ya. Mana lagi tadi? Ya. Wa fi kullin khairun. Nah, masing-masing keduanya ada kebaikan. ay listirakihima bi aslil iman, karena keduanya memiliki asal iman, pokok iman. Wala ta'jis ay la tufarrit fi talabi ma yanfa'uka, jangan engkau lalai dalam mencari apa hal-hal yang bermanfaat untuk engkau. Ya, jangan kalau apa namanya wa in asabaka syai'un fala taqul lau. Ya, jangan kau ucapkan lau. Seandainya kalau ada suatu hal yang menimpa engkau. Kenapa? Fa inna lau, ya. Karena lau itu seandainya taftahu amal syaitan, membuka amal setan. Apa maksudnya? Kata Syekh, taftahu amal syaitani ai wasawisuhu. Atau ya, itu apa namanya? Waswasnya. Atau kita baca wasawisahu. Ya, wasawisa karena mengikuti amal. Ya, amal setan itu waswasnya setan. Membuka amal setan, membuka waswas dari setan. Al-mufdiyata ilal khusrani, yang hanya menghantarkan kepada kerugian. Nah, afadal hadis. Afadal hadis. Hadis ini memberikan faedah. Nah, annal quwwata wa dha'fa innama huwa binisbati li mujahadatin nafsi wal mahwal muhafadati ala ta'ati. Bahwasanya kuat dan lemah itu binisbah li mujahadati nafs, diukur untuk mujahadah, bersungguh-sungguh, ya, mujahadatu nafsi, bersungguh-sungguh jiwa ini, wal muhafadah, dan untuk menjaga, untuk menjaga ketaatan, wa fi limayan faun nasa, dan melakukan hal-hal yang memberikan manfaat untuk manusia, orang lain. Ya, wadab isyari anhum, dan menolak, ya, keburukan dari mereka. Kemudian yajibu alal insani ayahrisa ala ma fihi naf'uhu min amri dini wa dunya bihaisu yasunu dinahu wa iyalahu wa makarima akhlakihi. Wajib bagi manusia, bagi seseorang, untuk dia antusias dalam hal-hal yang bermanfaat untuk dia dalam urusan agamanya, dunianya, di mana dia bisa menjaga dunianya, keluarganya, dan keluhuran atau kemuliaan akhlaknya. Wa ayyasta'ina 'ala dzalika billahi ta'ala. Dan dia mesti minta tolong dalam hal demikian, dia minta tolong pada Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala, fa inna man a'anahumullahu u'ina. Karena siapa yang Allah tolong, maka dia pasti ditolong. Siapa yang Allah tolong, dia pasti berhasil. Ya. Wa fil hadisi, maka dalam hadis ini irsyadun, terdapat irsyad, bimbingan, ila dawai, kepada obat, maksudnya kepada solusi, inda wuku'il maqduri, ketika terjatuh ke dalam maqdur, sesuatu yang ditakdirkan, yang ditakdirkan tentu yang enggak kita sukai, ya. Wa dzalika bitaslimi li amrillahi, yang demikian itu dengan berserah diri kepada perintah Allah. Wa ridha bi qada'ihi wa qadarihi, dan ridho akan qada dan qadar Allah. Ya. Wal i'radu, kemudian mesti berpaling anil iltifati lima madha, berpaling dari menoleh melihat kepada apa yang telah berlalu. Ya udah terjadi, mau gimana lagi? Ya. Orang Arab punya pepatah, qad fata ma fata, sungguh telah terjadi, berlalu apa yang telah berlalu, ya udah. Fa inna dzalika ya'ulu ilal khusrani, karena hal itu hanya akan menghantarkan kepada kerugian. Nah, as-sabi'u, hadis yang ketujuh atau hadis ke-101, anhu, masih dari sahabat siapa tadi? Abu Hurairah, ya. Anna Rasulullah SAW qol, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, hujibatin naru bisyahwati, ya, neraka dihijab, diberi tabir dengan syahwat. Ya, dengan syahwat akan terbuka tabir neraka, naudzubillah. Wa hujibatil jannatu bil makarih, sedangkan surga diberi tabir dengan hal-hal yang tidak kita sukai. Muttafaqun alaih, wa fi riwayatin li muslimin huffat itu diliputi, badala hujibat, sebagai ganti dari kalimat hujibat. Ya, surga neraka diliputi, kalau neraka diliputi dengan, ya, syahwat, surga dengan hal-hal yang tidak kita sukai. wa ya badala hujibat wa huwa bimaknahu, itu semakna ai bainahu wa bainaha had wa bainaha hadzal hijabu, di antara surga dan neraka itu hijab ini. Fa idza fa'alahu daqalaha, apabila dia melakukan syahwat dia masuk neraka, dia melampiaskan syahwat di jalan yang haram masuk neraka, ya, dia melakukan hal-hal yang dia tidak dia sukai, dia menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak dia sukai karena Allah, dia masuk surga. Nah, afadal hadis. Hadis ini memberikan faedah. Qala al-Qurtubi, kata al-Imam al-Qurtubi, hadza minal kalami al-balighi. Nah, ini di antara ucapan yang balig, yang mendalam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alladhi intaha fil balaghah. Ya, nihayatahu. Yang sudah pada sampai pada puncak balaghah, puncak sastra. Ya. Wadzalika annahu massala al-makariha bil hijabi, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan sampel contoh, ya, hal-hal yang tidak disukai dengan hijab. Wa huwa ad-da'iru bi syai', yaitu yang melingkari sesuatu, wal muhitu bihi, yang meliputi sesuatu, alladzi la yatawassalu ila dzalika syai'i illa ba'da ayutakhatta, ya, yang la yatawassalu ila dzalika syai', artinya ya, sesuatu yang tidak bisa dicapai kecuali setelah dilangkahi, artinya setelah melewati tabir tersebut. Wa faidatu hadza tamsili, apa sih faedah manfaat permisalan ini? Annal jannata la tunalu illa biqati mafawizil makarihi wa bisabri 'alaiha, bahwa surga tidaklah la tunalu, tidak bisa diraih, didapatkan, ya, melainkan dengan memutus, ya, makarih, memutus mafawizil makarih, dengan ya, apa namanya, memutus mafawiz itu kan gurun sahara, ya, mafazah, artinya surga tidak didapatkan kecuali dengan mesti, ya, menyeberangi makarih tadi, hal-hal yang tidak disukai tadi, dan bersabar di atasnya. Wa anna nar la yunja minha, bahwasanya neraka tidak ada yang selamat minha, dari neraka tadi, ya, tidak bisa diselamatkan seorang dari neraka illa bitarkis syahawati, kecuali dengan meninggalkan syahwat, wa fitamin nafsi anha, fitam menyapih, ya, dan menyapih jiwa, hawa nafsu darinya. Baik, cukup, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.